إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kekalnya seorang pembunuh di neraka. Apabila dia membunuh seorang mukmin, syaratnya ada dua di sini. Pertama, yang dibunuh seorang mukmin. Kalau muslim gimana? Sama. Mukmin dan muslim, Islam dan iman, jika bertemu maka berpisah, jika berpisah maka bertemu. Ya. Yeah. Jika sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sama dengan Nabi dan Rasul, sama dengan fakir dan miskin. Kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing punya arti yang berbeda. Masing-masing punya arti sendiri-sendiri. Fakir beda, miskin beda. Nabi beda, Rasul beda. Mukmin beda, Muslim beda. Tapi jika disebut salah satu, maka mencakup dua-duanya. Maka ketika dikatakan si fulan fakir, ya miskin. Si fulan miskin, ya fakir. Si fulan mukmin, ya muslim. Si fulan muslim, ya mukmin. Gitu ya. Tapi kalau disebut dua-duanya, masing-masing memiliki arti yang berbeda. Si fulan mukmin apa muslim? Si fulan fakir apa miskin? Ini ada di Al-Quran apa sunnah? Nah, tentu Al-Quran beda, sunnah beda. Ya. Yeah. Nah, syarat pertama adalah mukmin, muslim. Syarat kedua apa? Apa kemarin? Sengaja. Jadi membunuhnya itu sengaja, diniatkan. Berniat untuk membunuh. Direncanakan, bukan nabrak, bukan contoh-contoh kemarin sudah kita bahas ya. Jika ada seorang mukmin, jika ada seseorang membunuh seorang mukmin atau muslim dan itu dilakukan dengan sengaja, maka ancamannya apa? Fajazauhu jahannam. Balasannya adalah jahannam. Terus khalidan fiha, kekal di dalamnya. Hanya ada keterangan beliau bahas kemarin apa yang dimaksud dengan kekal di sini. Apakah sama dengan kekekalan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di neraka? Jawabnya tidak sama. Ya. Yeah. Tidak sama. Kemudian ada beberapa orang yang memang boleh dibunuh. Ada tiga kemarin ya. Orang yang halal dibunuh. Itu juga sudah kita bahas. Ya, kita tinggalkan tentang ini. Kita masuk ayat berikutnya, yaitu 94. 94 beliau tidak gabungkan dengan 95. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat ucapan Ibn Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu ya. Kita ulang-ulang di majelis ini. Idza darabtum fi sabilillah. Jika kalian doroba, doroba banyak sekali artinya. Bisa memukul, bisa membuat perumpamaan, bisa safar keluar, banyak sekali. Ada belasan arti dari doroba. Dan begitulah bahasa Arab, satu kata itu artinya bisa belasan. Atau sebaliknya, belasan kata artinya satu. Rupanya ini yang menyulitkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, dan Imam Syafi'i ini dijuluki oleh Ibnu Ishaq dengan ucapan hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i ini hujjah dalam masalah lughah. Artinya ketika para ulama berselisih, ini artinya apa ya? Ini artinya apa? Ah, dikembalikan kepada Imam Syafi'i. Alim dalam seluruh bidang ilmu termasuk lughah, bahasa. Nah, Imam Syafi'i yang dijuluki dengan hujjatun fil lughah itu, beliau mengatakan tidak ada manusia yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada. Kecuali tidak ada manusia yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan karena beliau belajar, bukan karena beliau menelaah kitab, bukan karena beliau mendatangi seluruh negeri-negeri Arab, mengumpulkan seluruh lugah, seluruh kosakata, tidak. Beliau dengan cara yang paling menakjubkan, yaitu diberitahu langsung oleh Zat yang Maha Tahu, apalagi tentang bahasa Arab, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka tidak diragukan ilmu beliau. Maka kita dapati ucapan-ucapan beliau dalam bahasa Arab tidak diketahui oleh para sahabat. Banyak riwayat kan? Misalnya Nabi mengatakan kelak kaum muslimin akan terserang penyakit apa? Nanti di akhir zaman kaum muslimin akan tertimpa penyakit wahan. Wahan. Al-wahan, wau ha nun. Ya? Para sahabat tahu wahan itu apa? Enggak tahu. Mal wahnu ya Rasulullah? Penyakit wahan itu penyakit apa ya Rasul? Nah, padahal Nabi mengucapkan wahan ini bahasa Arab. Bahasa apa? Hah? Bahasa Arab. Nabi bukan orang yang sok-sokan pakai bahasa asing, ya. Kayak kita sok-sokan pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Ya. Yeah. Mau bilang kawin aja pakai merit-merit, ya. Yeah. Ini sok-sokan kawin aja kenapa? Kawin nikah pakai merit-merit. Ya. Yeah. Nabi enggak sok-sokan. Nabi betul-betul lisannya, lugahnya adalah bahasa Arab. Beliau betul-betul mengatakan dalam bahasa Arab, berarti al-wahan itu bahasa Arab. Cuman para sahabat enggak pada tahu itu tersimpan dalam perbendaharaan bahasa Arab. Gitu. Saya kira hampir-hampir enggak ada bahasa Indonesia yang orang ahli bahasa Indonesia berbicara terus kita enggak tahu. Hampir-hampir mungkin 1-2. Ya. Sulit kita mencontohkan ada kalimat dalam bahasa Indonesia ketika diucapkan banyak orang-orang enggak tahu itu apa, tapi bahasa Indonesia. Ah, ini sedikit sekali. Ya. Ah, kalau bahasa Jawa masih ada. Jadi orang-orang tua zaman dahulu mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa, tetapi anak-anak enggak tahu. Ya, ah, itu ada. Bahasa Indonesia tidak ada. Bahasa Arab banyak sekali. Jadi bicara ini, baru tahu bicara ini. Ya. Ambil contoh misalnya sikin. Sikin. Ya. Abu Hurairah mengatakan kami baru tahu kalau dalam bahasa Arab itu pisau itu sikin. Setelah turun surat Yusuf itu, kan di dalam surat Yusuf itu ada kalimat sikin. Ketika Zulaikha mengundang wanita-wanita untuk datang ke istana, maksud Zulaikha agar supaya wanita-wanita istri pejabat itu tahu kayak apa ketampanan Yusuf. Gitu. Kan Zulaikha sakit hati, dicaci maki oleh istri-istri pejabat. Ya, dipermalukan, digunjing. Mosok istri raja jatuh cinta dengan bujangnya, pembantunya. Ya. Memalukan. Ya. Rendah. Dalam hati Zulaikha, kalian belum tahu aja kayak apa tampannya Yusuf. Gitu. Zulaikha ingin menunjukkan betapa tampannya Yusuf. Tentu Zulaikha tidak bilang, ayo datang ke istana, saya mau pameri ketampanan Yusuf. Tentu tidak begitu. Tapi Zulaikha mengatakan, mari kita pesta buah-buahan. Mari kita pesta buah-buahan. Mungkin sedang musim buah-buahan, ya. Buah yang tidak bisa dimakan kecuali dengan pisau. Maka disediakan buah-buahan, disediakan pisau. Pas sedang asyik ngiris buah-buahan itu, Zulaikha manggil Yusuf. Ya? Dan Yusuf, ya tentu Yusuf lugu saja karena memang merasa tuannya dipanggil, dia datang ke situ. Nah, saat itulah wanita-wanita istri para pejabat itu melihat ketampanan Nabi Yusuf yang luar biasa dengan mengatakan mahadza basyara in hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, ini malaikat, saking tampannya. Sambil mengiris, maksudnya mau mengiris buah-buahan tapi mengiris jarinya. Nah, itu ada kata-kata sikin. Ada kata-kata sikin yang dimaksud pisau. Kata Abu Hurairah, kami baru tahu kalau ada dalam bahasa Arab itu pisau itu disebut sikin. Biasanya disebut midya. Ya. Nah, setelah turun ayat itu ya tentu jadi masyhur. Jadi ma'ruf bahwa pisau itu disebut sikin. Nah, sampai sekarang di pelajaran-pelajaran anak SD ketika menulis pisau tentu bahasa Arabnya sikin. Padahal sebelum turun ayat dalam surat Yusuf itu, orang Arab enggak pernah tahu. Bayangkan seorang Abu Hurairah asli Arab tidak tahu kalau pisau itu disebut sikin. Berarti kan luar biasa. Ada perbendaharaan kata dalam bahasa Arab yang terpendam, yang hanya diketahui oleh seorang dua orang. Ya, yang memang ahli dalam bahasa Arab. Maka ucapan Imam Syafi'i, tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doroba di sini. Satu kata tapi artinya bisa belasan. Di sini yang dimaksud adalah safar. Safar keluar dari negerinya untuk apa? Jihad fi sabilillah. Apabila, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian keluar dari negeri kalian untuk jihad fi sabilillah, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Cari keterangan, cari berita, cari informasi, serinci-rincinya, jangan asal-asalan. Ini negeri orang, mana yang muslim, mana yang kafir, mana yang perlu diperangi, mana yang jangan diperangi, harus dipelajari. Ini dia. Salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin hari ini. Ya. Ente sekarang di negeri mana? Ente sekarang di kampung mana? Dia kurang faham. Dia main sampaikan aja syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah ini. Ini tidak atau kurang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu ini manusia-manusianya bagaimana. Ini kaum muslimin yang di sini bagaimana? Ya. Karena Nabi mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, ketika Mu'ad akan dikirim ke Yaman, Nabi memberitahu kepada Mu'ad bahwa apa? Bahwa penduduk yang akan engkau datangi itu adalah begini, begini, begini, begini. Berarti sunnah bagi para da'i untuk mengetahui siapa mad'unya itu. Ya, maka sunnah bagi para da'i ketika dia menyampaikan ilmu di negeri, di daerah yang dia tidak kenal, tanyakan. Ya, ini masjid apa, jamaahnya bagaimana, dan seterusnya. Gitu. Maka sunnah bagi pengundangnya, bagi panitianya untuk menyampaikan. Ustaz, ini rata-rata jamaahnya begini-begini. Oh, kalau yang sini udah ngaji, udah faham, udah sunnah semua. Kalau yang sini begini, kalau yang sini begini, ini sunnah. Banyak yang tidak faham ini. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, sesuatu yang tidak kita kehendaki. Gitu ya. Maka beberapa masyayikh tidak mau disuruh tampil di televisi umum gitu. Kenapa? Karena enggak tahu ini mad'unya siapa. Kalau saya ngomong yang dengar siapa enggak tahu. Ya kan? Termasuk di internet enggak tahu, ya kan? Nah, kalau internet kan mungkin terbatas ya. Artinya yang mau buka ya memang yang betul-betul dia pengen dengar kan gitu. Ya. Kalau televisi umum ya mau enggak mau sudah disuguhkan di situ. Maka kurang tepat. Ya. Yang senang-senang, yang benci-benci. Padahal sesama muslim. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Maka seandainya para du'atus salaf bersabar terus dari masjid ke masjid, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, ya. Jangan tampil dulu di depan umum, ini lebih baik. Ya. Sampai waktu yang Allah kehendaki. Nah, banyak sebagiannya buru-buru. Ya, sebagiannya buru-buru. Buruk akibatnya. Ya. Karena kita harus sadar, harus paham bahwa mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini kayak apa. Ya. Beda dengan di Saudi misalnya. Ya. Ini yang dimaksud di ayat ini, fatabayyanu, tabayun. Ya. Cari info serinci-rincinya. Cari berita yang bisa dipegang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. Jangan pernah mengatakan kepada orang yang memberikan salam kepada kalian, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu engkau bilang, lasta mu'minan. Engkau tidak beriman. Enggak boleh. Ya. Ente kafir. Padahal jelas mengucapkan assalamualaikum. Gitu. Mentang-mentang bule, wajahnya bule. Hidungnya bukan hidung rata-rata kaum muslimin. Kulitnya bukan kulit rata-rata kaum muslimin. Fisiknya fisik orang kafir. Tapi dia memberikan salam, assalamualaikum. Tidak dijawab salamnya, malah dikatakan lasta mu'minan. Engkau bukan orang mukmin. Engkau bukan seorang muslim. Itu pernah terjadi. Nanti riwayatnya akan dibawakan oleh beliau. Kejadian itu. Ya. Maka turun ayat ini. asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayat ini adalah sahabat ketika keluar dari kota Madinah dalam rangka berjihad, tapi syariah ya, bukan ghozwa. Artinya pasukan yang di situ tidak ada nabi. Nabi berada di dalam kota Madinah, beliau mengirimkan ratusan atau puluhan pasukan dipimpin oleh satu orang. Ini syariah namanya. Nah, terjadi hal seperti ini. Raut wajahnya musuh, fisiknya musuh, tapi mengucapkan assalamualaikum. Tidak dijawab salamnya, malah dikatakan lasta mu'minan, engkau tidak beriman, engkau bukan kaum muslimin. Lalu diapakan? Dibunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak maksum. Para sahabat tidak maksum, pernah membunuh. Pernah ada yang minum khamr. Pernah berbuat salah. Nah, maka turun ayat ini meluruskan kesalahan para sahabat itu. Ya. Tabtaguna 'aradhal hayatid dunya. Kalian berharap keuntungan dunia. Karena yang dibunuh ini bawa kambing yang banyak sekali, bawa ternak yang banyak sekali, bawa harta yang banyak sekali. Kalau dibunuh, mati, hartanya jadi apa? Ghanimah. Ghanimah halal apa haram buat kaum muslimin? Halal. Yang haram buat siapa? Buat umat seluruh para nabi, para rasul. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Harun, umatnya siapapun. Kalau sebelum Nabi Musa kan tidak ada riwayat jihad ya. Kita tidak mendengar satu pun riwayat Nabi Ibrahim berjihad, Nabi Hud berjihad, Nabi Saleh berjihad, Nabi Nuh berjihad, melawan orang-orang kafir berperang. Gak ada riwayat. Yang ada riwayat di zaman sebelum Nabi Musa, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Nuh, itu berdakwah. Kalau umatnya tidak diterima, kalau umatnya tidak menerima dakwah itu, umatnya tetap kafir, maka diazab. Yang ada seperti itu. Sebagaimana yang Allah lakukan terhadap umatnya Nabi Nuh. Setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan tidak ada yang mau mengikuti dakwah beliau kecuali 80 orang. Yang masuk ke kapal beliau itu cuma 80 orang. 81 dengan beliau. Padahal 950 tahun, bayangkan. Siang dan malam. Pelan-pelan dan terang-terangan. Dari mulai pelan-pelan, bisik-bisik, sampai terang-terangan. Siang dan malam. 950 tahun. Hanya dapat 80 orang. Selebihnya, mencaci maki Nabi Nuh. Menjelek-jelekkan Nabi Nuh, memfitnah Nabi Nuh. Adakah Nabi Nuh memerangi mereka berjihad? Tidak. Tapi, Allah habiskan mereka dengan adanya banjir. Allah kirim air yang luar biasa. Begitu juga Nabi Hud, kaum 'Ad dihabiskan oleh Allah. Begitu juga kaum Samud, umatnya Nabi Saleh dihabiskan. Begitu juga Nabi Lut, umatnya dihabiskan. Tidak ada jihad. Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Tidak ada riwayat mereka berjihad melawan orang-orang kafir. Ada riwayat jihad itu setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, dari mulai Nabi Musa berjihad sampai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Isa, ghanimah rampasan perang adalah haram. Haram. Tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan. Emas perak yang banyak sekali harus di harus dibakar, harus dibakar. Ya. Nah, kejadian Nabi Yusa bin Nun membakar, salah satu yang dibakar adalah emas sebesar kepala sapi. Ya. Nah, khusus umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal, boleh dimanfaatkan, dimakan, dibagi-bagikan, halal. Ya. Inilah satu di antara lima keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Ini salah satunya. Ya, sering kita bahas bahwa beliau dibanding nabi-nabi yang lain memiliki lima keistimewaan, lima kekhususan. Salah satunya ini. Boleh memanfaatkan ghanimah, rampasan perang. Hanya nanti dibagi. Nanti dibagi. Yang boleh langsung dimakan apa? Yang boleh langsung dimanfaatkan apa? Yang tidak boleh langsung dimanfaatkan harus dikumpulkan dulu apa? Gitu ya. Ada pembagiannya. Ada fa'i. Gitu. Termasuk dari ghanimah itu ada fa'i. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Kalian berharap keuntungan dunia. Ghanimah. Maka kalian bunuh orang itu. Fa'indallahi maghanimu katsirah, dan di sisi Allah itu ghanimah yang banyak. Tentu ghanimah dalam arti umum, bukan Allah memiliki rampasan perang. Ya. Artinya kalau perang, jangan ghanimah dijadikan tujuan utama. Bahwa nanti akan dapat ghanimah, rampasan perang, wanita cantik dan seterusnya, ya. Halal. Tetapi jangan dijadikan tujuan utama. Artinya apa? Jangan meraih rampasan perang itu dengan cara yang haram. Gitu. Karena orang dikatakan menjadikan itu sebagai tujuan utama kalau dia berani melakukan hal yang haram. Gitu. Tapi kalau dia tidak berani melakukan hal yang haram, maka dia tidak dikatakan itu sebagai tujuan utama. Ada orang semangat sekali cari uang. Habis sholat subuh, enggak zikir, enggak apa, atau zikirnya sambil jalan, sambil lari mungkin ya, langsung cari duit, langsung ke pasar, langsung ke tempat kerjaan. Ya. Nah, begitu sampai tempat kerjaan, ada yang nawarin, "Pak, hari ini ada yang mau ngasih proyek 5 miliar. Tapi Bapak suruh nyuap enggak banyak, Pak, cuma 20 juta." Ah. Dia bilang, "Saya enggak mau." Jangankan 20 juta, 1 juta kalau itu suap, saya enggak mau. Ya. Nah, orang seperti ini apakah boleh dituduh sebagai orang yang menjadikan dunia tujuan utama? Jawabannya tidak. Walaupun dia gelap-gelap sekali sudah berangkat mencari dunia. Pulang ke rumah lagi sudah gelap lagi misalnya. Tapi yang haram dia tidak mau. Gitu. Apa yang dia lakukan kan seolah dia itu rakus sekali, tamak sekali. Tetapi ketika dia tidak menerjang yang haram, ketika dia menjauhi yang haram, padahal bayangkan, dia akan mendapatkan untung 5 miliar hanya dengan mengorbankan 20 juta. Kan kecil sekali. Dia enggak mau karena ini haram. Gitu. Sebaliknya, orang berangkat sudah siang seperti malas-malesan, enggak suka sama dunia begitu ya. Belum asar sudah pulang lagi kayak zuhud gitu ya. Tapi begitu ada proyek, enggak ada yang nawarin, dia sendiri yang mau nyuap. biar proyeknya ini tendernya saya yang menang, saya kasih Bapak dah. Bapak minta berapa? 20%, 30%. Ah ini enggak bisa dikatakan zuhud. Ini yang menghalalkan segala cara. Enggak bisa, walaupun dia malas-malesan datang ke tempat kerjaan. Ya, tapi yang haram dia lakukan. Oleh karena itu perhatikan dulu mana yang halal, mana yang haram, mana yang haram, mana yang halal, perhatikan dulu baru bicara tentang zuhud. Enggak ada berbicara tentang saya mau enggak terlalu bernafsu sama dunia. Saya udah tua, saya sudah saatnya memikirkan akhirat pahala. Begitu diminta nyuap, mau nyuap dia. Ah, ini enggak benar. Ini ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia betul-betul zuhud, dia tidak akan melakukan yang haram. Karena zuhud pertama, zuhud tingkat awal, kata Imam Ahmad, apa? Tidak mau melakukan hal yang haram. Untuk mendapatkan uang itu, keuntungan itu, gaji itu, dia tidak mau dengan cara yang haram. Itu zuhud tingkat awal. Kalau ini saja dia tidak bisa, gimana bisa dibilang zuhud? Walaupun keluar dari mulutnya kalimat, saya enggak bernafsu punya jabatan ini, saya enggak bernafsu punya uang sebanyak ini. Tetapi dia mau melakukan hal yang haram, enggak bisa dibilang zuhud. Ya. Kan banyak orang yang memang malas-malesan ya. Malas kerja segala macam. Tapi tidak malas melakukan hal yang haram. Dia mau melakukan hal yang haram. Itu terbalik. Ya. Oleh karena itu enggak apa-apa. Dalam perang ini para sahabat berharap nanti pulang bawa emas, bawa perak, bawa wanita, bawa budak, enggak masalah. Memang dibolehkan. Tapi jangan pernah menempuh jalan yang haram. Gitu. Yang ditempuh oleh sahabat tadi haram. Udah jelas orang itu mengucapkan assalamualaikum. Kok dibunuh juga? Ini cara yang haram. Seandainya cara itu halal, dia tidak mengucapkan salam, dia menampakkan kekufuran, dan itu di medan perang, tentu halal. Tidak tercela. Justru turun ayat ini karena apa? Karena para sahabat melakukan hal yang haram. Jadi untuk orang awam seperti kita ini jauh dari tingkatan zuhud, qanaah, ya. Cukup bagi kita perhatikan mana yang halal, mana yang haram. Cukup itu dulu. Ya. Ketika itu kita sudah lulus, insyaallah. Ya. Setelah itu baru kita perhatikan mana fitnah, mana tidak. Gitu. Karena antum jangan mengira bahwa sesuatu yang halal pasti tidak ada fitnahnya. Ya. Ada seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita. Halal apa haram? Dalam satu mobil, dalam satu lift, dalam satu ruang kerja. Seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, halal apa haram? Hah? Jelas haram. Ya. Fa inna thalithahum asyaitan. Apabila ada seorang laki-laki dengan wanita berduaan dalam satu tempat, mobil misalnya, ruangan kamar, ruang kerja misalnya, jika mereka berdua, maka yang ketiganya adalah syaitan. Maka jelas itu haram. Tentu mengandung fitnah. Nah, bagaimana kalau bertiga? Bagaimana kalau bertiga? Halal haram? Halal. Halal. Yang haram kan berdua. Kalau bertiga? Perempuan dua, laki satu. perempuan satu, laki dua, ya, di mobil, di lift, di ruangan kamar dan seterusnya, halal. Karena dia diharamkan kan berdua, iya kan? Gitu. Maka jika seorang wanita, ibu bersama dengan sopir laki-laki, ya tentu haram. Biar tidak haram, ajak satu lagi. Boleh laki, boleh perempuan. Kan begitu. Ya? Halal. Jelas. Nah, apakah mentang-mentang halal pasti enggak ada fitnah? Ah, belum tentu. Halal tapi bisa mendatangkan fitnah. Laki-laki satu, kita misalnya, perempuan dua, boleh ya, dalam satu tempat. Tapi yang dua ini, dua-duanya pelacur. Nah, fitnah enggak? Fitnah. Maka jangan mentang-mentang halal, enggak ada fitnah. Ya, kalau enggak ada fitnah, insya Allah pasti halal. Kalau halal, belum tentu tidak mengundang fitnah. Bisa saja mengundang fitnah. Oleh karena itu, Rasul memalingkan wajah Jabir. Ketika Jabir melihat seorang wanita yang sangat cantik. Pada peristiwa Haji Wada. Ya, wanita itu melihat kepada Jabir, Jabir itu melihat kepada wanita itu. Jabir masih muda, ganteng. Saling melihat. Wanita ini bertanya kepada Nabi akhirnya tentang bolehkah aku menghajikan ayahku. Di lain, tentang haji anak. Ya. Intinya wanita ini melihat Jabir, Jabir melihat wanita. Pertanyaan. Apakah melihat wajah seorang wanita haram? Jawabnya? Jawabnya halal. Kalau laki-laki melihat wajah cantik seorang wanita haram, tentu Nabi enggak kenal. Ini istrinya Abu Bakar, ini istrinya Umar, ini siapa? Tentu Nabi enggak kenal. Kan begitu. Ya tentu wajah wanita harus ditutup. Kalau wajah wanita itu tidak boleh dilihat oleh seorang laki-laki. Gitu ya. Kan enggak ada riwayat seluruh sahabiah pakai cadar. Yang pakai cadar wajib hanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah enggak pakai cadar. Istrinya Abu Bakar enggak pakai cadar. Ya. Beberapa sahabiah pakai cadar. Intinya pakai cadar sunnah, tidak wajib. Boleh, bagus, tapi tidak wajib. Kan gitu. Kenapa? Karena wajah wanita bukan aurat. Kalau bukan aurat, boleh dilihat enggak? Ya boleh. Kalau melihat betis wanita, telapak kaki wanita, jelas haram. Siapapun asal bukan mahram, pasti haram. Ada fitnah enggak ada fitnah. Nah, adapun melihat wajah cantik seorang wanita, halal, boleh. Ya. Yeah. Tapi jangan mentang-mentang halal kemudian merasa enggak ada fitnah. Ya, halal ini. Plototin, ya, liatin. Kan halal, ya. Enggak bisa begitu. Kan jadi ada fitnah setelah itu. Oleh karena itu, wajah Jabir itu ditutupi oleh telapak tangan Nabi, dipalingkan ke arah lain. Ya. Ditutupi dengan telapak tangan Nabi, ya. Matanya itu ditutupi, ya. Sama Jabir tutupi, turun begini Jabir, ya. Jabir itu turun begini, ya. Turun lagi, ya, Jabir ke atas gitu. Ya namanya anak muda. Ya. Melihat riwayat lain Abbas, ya. Ada beberapa riwayat. Ini menunjukkan bahwa tidak mentang-mentang halal kemudian tidak ada fitnah. Ya. Kita disuruh menjauhi fitnah. bahwa apa yang ada di muka bumi ini, betapa banyak yang halal tetapi mengandung fitnah. Gitu ya. Menjadi pejabat, menjadi orang kaya raya, menjadi bisnismen dan seterusnya, ini kan penuh dengan fitnah. Maka hati-hati dengan fitnah. Kadzalika kuntum min qabl. Demikianlah kalian sebelum ini. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Demikianlah kalian sebelum ini. Yang dimaksud ketika masih ada di Makkah. Ketika sebagian kaum muslimin hidup di Makkah, mereka terpaksa menyembunyikan keislaman. Ya. Kenapa? Mati. Kalau terus terang saya muslim, saya mukmin, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati. Mati oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sementara Rasul, Abu Bakar, Umar, orang-orang yang kuat sudah hijrah ke Madinah. Tinggal orang-orang lemah, orang-orang miskin yang tidak sanggup untuk hijrah ke Madinah. Sebagian mereka berat meninggalkan Mekah. Dan itu salah, itu keliru. Ada beberapa. Oleh karena itu ketika terjadi Perang Badar, ada beberapa kaum muslimin yang berada di pasukan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal muslim dia. Dia beriman, dia bersyahadat. Ya. Tetapi mau enggak mau dia harus berada di pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau enggak mati. Ya. Ini beratnya. Itu ya. Kata Nabi, "Kadzalika kuntum min qabl." Dulu kalian juga seperti itu. Ya. Begitu juga yang kalian bunuh itu. Yang kalian bunuh itu beriman, muslim, taat kepada Allah. Ya, Allah dan Rasulnya ada di hati mereka. Tapi mereka tidak berani menampakkan karena hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Gitu. Ya. Yang dialami oleh mereka itu kalian dulu pernah mengalami. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengetahui fikhul waqi'. Nabi mengetahui tentang keadaan kaum muslimin. Dan ini bagian dari ilmu. Mengetahui bagaimana keadaan kaum muslimin di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Ini bagian dari ilmu. Agar apa? Agar dakwah itu tepat sasaran. Ya. Jangan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Famanallahu alaikum. Kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepada kalian. Kalian bisa hijrah atau Mekah sudah ditaklukkan, Mekah sudah menjadi negara Islam, sudah bukan negaranya Abu Jahal Abu Lahab lagi. Ya, sudah terkalahkan, bahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab masuk Islam dengan berbondong-bondong. Ya. Surat Al-Fath, ya kan? Fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian. Ini ilmu dunia yang sangat luar biasa ini. Ini kan bukan ilmu gaib kan? Bukan bagaimana tata cara sholat, melempar jumrah, tawaf, sa'i. Ini diajarkan oleh ayat ini. Bagaimana situasi dalam peperangan, bagaimana kita harus bersikap ketika berhadapan dengan musuh, bagaimana peta muslim, petanya kafir dan seterusnya. Ini sangat dibutuhkan oleh para komandan pasukan. Ya, diajarkan oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kenapa khabira? Kenapa tidak khabir saja? Khabirun. Kenapa khabira? Karena khobar kana, ada kana di situ, kan? Ada kana di situ. Ada khobar kana, tentu ada isim kana. Isim kananya apa? Huwa, kana huwa. Huwa siapa? Huwa Allah. Kenapa Allah? Bukan Allahu di situ. Karena ada inna. Berarti Allah disebut sebagai isim inna. Ya, ingat inna wa akhwatiha, kana wa akhwatiha. Saya bacakan kisah selengkapnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Marra rajulun min bani Salim. Ada seorang laki-laki dari Bani Salim. Nah, Bani Salim ini musuh. Bani Salim ini yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Walaupun perang kecil. Bani Salim ini negerinya, daerahnya kaum kafirin. Nah, ada seorang laki-laki dari Bani Salim marra binafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dan melewati para sahabat Nabi yang sedang siap berperang itu. Ya. Wa huwa yasuqu ghanaman lahu, sambil membawa ghanam, kambing-kambing yang banyak sekali. Entah berapa puluh, berapa ratus, harta yang banyak. Fasallama alaihim. Laki-laki dari Bani Salim yang musuh kaum muslimin itu, orang kafir, laki-laki tersebut memberikan salam kepada para sahabat. Assalamualaikum. Ya. Apa kata para sahabat? Ma sallama alaina illa liyata'awadha minna. Dia memberikan salam kepada kita supaya dia selamat dari senjata kita, ingin berlindung diri dari serangan kita. Ya, maka dia ngasih salam biar dikira orang Islam. Begitu istihad para sahabat. Fa'amadu ilaihi faqatalu. Maka para sahabat sepakat, serempak, tidak ada perselisihan, menangkap laki-laki tadi, kemudian dibunuh. Laki-laki itu dibunuh. Ya. Tentu para sahabat memang betul-betul meyakini bahwa ini kafir. Kafir ya dibunuh, musuh. Ini kan suasana perang. Suasana perang. Sebelum perang atau setelah perang barangkali, laki-laki ini lewat di hadapan para sahabat. Nah, ditangkap lalu dibunuh. Ya. Fa ataw bi ghanamihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kambing yang banyak sekali itu dibawa. Dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sedang berjihad fisabilillah, maka hati-hati, tabayyunlah. Jangan kalian mengatakan kepada orang yang sudah memberi salam bahwa orang itu tidak beriman. Orang itu bukan muslim. Orang itu hanya pura-pura supaya tidak dibunuh. Suudzon tidak boleh. Dari sini keluar hukum bahwa kita boleh menyatakan si fulan itu muslim hanya dengan tanda. Ya, hanya dengan tanda. Bahkan sekedar berjenggot misalnya, enggak apa-apa, assalamualaikum. Atau mungkin tanda lain, pakai peci misalnya, assalamualaikum. Atau tanda lain, dia pakai sarung misalnya, assalamualaikum. Ya. Kalau itu di negeri kafir. Kalau itu di negeri kafir, ini kan negeri kafir, Bani Salim. Nah, sementara ada orang yang menampakkan tanda-tanda Islam, assalamualaikum, ya muslim. Sahabat enggak pakai kaidah itu. Para sahabat, ini musuh, ini karena memang sedang berlindung diri, pura-pura. Dan itu salah. Ya. Maka jika kita ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, ketemu dengan orang yang ada tanda-tanda Islam lah, assalamualaikum. Ya, salah juga enggak apa-apa. Gitu. Berbeda ketika kita di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Makassar, di Lampung. Maka justru hukum asalnya adalah Muslim apa kafir? Muslim. Selagi tidak ada tanda-tanda kekafiran, kita kasih salam. Gitu. Ketemu di depan lift, ketemu di jalanan, ketemu di, apalagi di depan masjid. Sudah jelas ya. Kita kasih salam. Ada tanda-tanda dia pakai kalung salib, ya jangan. Dia pakai sarung kotak-kotak hitam putih, pakai ikat kepala putih, ya. Orang Hindu Bali kan begitu ya. Jangan kasih salam. Gitu. Ini manfaat dari memahami tentang hukum asal. Jadi kita harus tahu tentang hukum asal. Hukum asal orang Jakarta ini, Muslim apa kafir? Muslim. Maka jangan bilang, kalau dia Kristen gimana? Kalau dia Hindu gimana? Enggak. Sampai ada tanda-tanda bahwa dia Kristen atau Hindu atau Buddha. Ketika tidak ada tanda-tanda sama sekali, tanda Islam enggak ada, tanda Kristen enggak ada, tanda Buddha enggak ada, kita kasih salam. Ya. Sama dengan hukum asal daging. Gitu. Hukum asal daging, daging sapi ya, daging ayam, bukan daging babi, daging sapi. Hukum asal daging di Jakarta ini, di Bandung, di Surabaya, halal apa haram? Halal. Maka dimanapun kita ketemu daging, di pasar, di Tanah Abang, di Kebayoran, di Ciputat, dimanapun di negeri kita ini, kecuali di Bali barangkali ya, itu adalah halal. Walaupun kita tidak tahu yang menyembelih siapa, yang menyembelih baca bismillah atau tidak, kita enggak tahu, kembali ke hukum asal. Ketika kita tahu bahwa daging ayam ini, yang nyembelih ayam adalah tetangga kita, orang Hindu Bali. Maka, ya haram. Keluar dari hukum asal. Ketika kita tidak tahu, maka daging ayam manapun, daging sapi manapun halal kita makan. Ini berbeda dengan hukum asal daging yang ada di Jepang misalnya. Ya. Ibu jalan-jalan di supermarket di Jepang ada daging sapi. Halal apa haram? Haram apa halal? Haram. Hukum asalnya adalah haram. Gitu. Karena kan negeri kaum musyriki. Bukan negeri kaum muslimin dan juga bukan negeri ahlul kitab. Kalau Amerika, Australia masih ahlul kitab. Ya. Kalau Jepang kaum musyriki. Kan dibagi tiga, kaum muslimin, ahlul kitab, kaum musyrikin. Atau non-muslim itu, kafir itu dibagi dua. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ada dua, yaitu ahlul kitab dan kaum musyrikin. Ahlul kitab ada dua, yaitu ya Yahudi dan Nasrani. Kaum musyrikin, ya di luar itu. Asal bukan Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, kaum musyrikin. Mungkin Buddha, mungkin Hindu, Konghucu, Shinto, segala macam. Termasuk ateis, komunis. Masuk dalam kaum musyrikin. Sembelihannya tidak boleh kita makan. Wanita-wanitanya tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Ya. Yeah. Sampai datang keterangan bahwa daging sapi ini yang menyembelih sapi di Jepang ini seorang muslim baru. Ya. Ini pentingnya kita mengetahui hukum asal. Kemudian idza kana rajulun mu'minun. Ini ucapan Nabi kepada Miqdad. Kepada Miqdad bin Aswad. Idza kana rajulun mu'minun. Apabila ada seorang laki-laki mukmin. Yukhfi imanahu, menyembunyikan keimanannya. Merahasiakan bahwa dia itu musyrik. Banyak hari itu. Sekarang mungkin tidak ada. Di negeri kita tidak ada. Ya. Mungkin di negeri-negeri musuh. Di Myanmar misalnya. Di negeri-negeri musuh ada. Sebab kalau dia terus serang saya muslim akan dibunuh. Atau disiksa. Abulih menyembunyikan. Idza kana rajulun mu'minun. Apabila ada seorang laki-laki mukmin, yukhfi imanahu. Dia menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan keislamannya. Ma'a qaumi kuffar. Dan dia berada di tengah-tengah kaum kafir. Berada di negeri kafir. Fa'adhara imanahu. Lalu dia menampakkan keimanannya di hadapanmu. Maksudnya begitu. Ya, di hadapan pasukan kaum muslimin yang sedang berpatroli, yang sedang siap berperang. Faqataltahu, lalu engkau bunuh dia. Ini mirip dengan kejadian sahabat tadi. Fakadzalika kunta anta tukhfi imanaka bimakkata min qabl. Itu seperti engkau waktu dulu engkau menyembunyikan keimananmu di Mekah dulu. Berarti Miqdad termasuk yang menyembunyikan keimanan. Termasuk yang pura-pura jadi orang musyrik. Pura-pura jadi orang kafir. Agar apa? Agar tidak dibunuh, tidak disiksa. Ini kebalikan dari orang apa? Kebalikan dari orang munafik. Orang munafik apa? Menyembunyikan kekafiran. Pura-pura? Pura-pura muslim, pura-pura sholat, pura-pura jumatan, pura-pura jihad. Itu orang-orang munafik. Ada di mana? Mekah apa Madinah? Madinah. Ketika kaum muslimin kuat, ketika kaum muslimin jaya, ketika ghanimah rampasan perang melimpah ruah, ya Baitul Mal kaum muslimin melimpah ruah. Banyak di antara orang-orang kafir yang ingin mendapatkan keuntungan dari kaum muslimin, maka pura-pura masuk Islam. Ya, tapi tetap ketahuan. Dari sifatnya, dari gerak-geriknya, dari apa yang Allah firmankan di Al-Quran. Salah satunya, ketika sholat, malas-malasan. Ya. Ketika sholat, selalu cari tempat yang paling belakang. Ya. Selalu mencari tempat yang paling belakang. Bahkan ada riwayat, sambil nengok-nengok ke belakang. Ada riwayat, ada seorang sahabiah yang sangat cantik yang suka ikut sholat berjamaah. Nah, orang munafik ini sambil ngeliatin, sambil sholat. Dia bukan sahabat. Ya, itu ada di muslim kan? Dia bukan sahabat. Dia munafik. Gitu. Dan berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menjadikan Nabi membikin apa dulu pernah kita bahas? Membikin hijab antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Nah, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, udah dihijab saja antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Tidak ada. Ya. Karena hijab antara saf laki-laki dengan saf perempuan itu tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, enggak akan ada hadis itu. Gimana? Nengok-nengok ke belakang ya yang kelihatan hijab. Gitu. Dan Nabi pernah mengatakan, wahai kalian para wanita, jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki berdiri. Kenapa? Karena banyak di antara para sahabat yang pakaiannya kurang sempurna. Kalau wanita dulu yang mengangkat kepala dari sujud, sementara laki-laki masih pada sujud, tentu akan melihat aurat. Ya? Ini menunjukkan tidak ada hijab. Kalau ada hijab, enggak mungkin Nabi bersabda seperti itu. Sia-sia. Gitu ya. Nah, kemudian akan terjadi kemuskilan-kemuskilan kalau saf laki-laki dengan perempuan itu pakai hijab. Kalau imam sujud tilawah, baca ayat sajdah, tahu apa enggak makmum wanita? Enggak tahu. Ya. Wasjud waqtarib misalnya, Allahu Akbar, sujud tilawah kan? Nah, saf perempuan enggak tahu. Dikiranya ruku. Saf laki-laki tahu karena enggak ada hijab dengan imam kan? Ah, sujud. Para wanita enggak tahu karena dihijab. Ruku. Kan jadi kacau nanti kan? Ini berdiri lagi, ya. Ini tidur kok jadi kacau enggak karuan. Ya, maka membatasi saf laki-laki dengan saf wanita dengan hijab ketika sholat, ini tidak ada sunnahnya. Ya. Adapun di luar sholat, ya bebas. Ya. Kalau memang mau dihijab ketika resepsi, ketika arisan, ketika rapat, ketika acara apapun, ya tentu boleh. Ya. Nah, itulah orang-orang munafik. Ya. Kebalikan dengan para sahabat yang menyembunyikan keislaman. Terakhir kisah tentang Usamah. Ya. Ini semakna. Fahalafa Usamah la yaqtulu rajulan yaqulu la ilaha illallah ba'da dzalikar rajul. Kisah Usamah sangat masyhur, di mana dalam peperangan Usamah mengejar seorang laki-laki kafir musuh, dan laki-laki ini sudah istilahnya sudah di ujung tanduk, ya, pedangnya terlepas dan dia terjatuh di atas kepala laki-laki ini sudah siap pedangnya Usamah, Usamah bin Zaid. Tiba-tiba laki-laki ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tiba-tiba laki-laki ini mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan orang-orang kafir di masa Nabi, sahabat itu tahu bahwa cara masuk Islam adalah dengan la ilaha illallah. Gitu ya. Maka si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah. Usamah meragukan keislamannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena ingin menyelamatkan diri dari pedangku. Maka dibunuhlah laki-laki itu oleh Usamah. Khabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi marah. Nabi bertanya kepada Usamah, engkau telah bunuh orang mengucapkan la ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang pertanyaan ini. Usamah menjawab, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin menyelamatkan diri dari pedangku ya Rasul. Rasul mengatakan, engkau sudah lihat hatinya, dadanya, engkau belah dadanya, engkau lihat hatinya seperti itu. Istifham lil inkar. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, pertanyaan untuk mengingkari. Kamu tahu dari mana? Jangankan Usamah, Rasul aja enggak tahu. Kalau ada orang pura-pura masuk Islam, baca la ilaha illallah, tentu Rasul enggak tahu. Karena enggak tahu, jangan suudzon. Walaupun ada tanda-tanda dia bohong, tetap tidak boleh dibunuh. Tetap harus dilihat zahirnya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia masuk Islam. Masuk Islam tentu tidak boleh dibunuh. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Bila ada yang mengatakan kalau hijab sholat antara laki-laki dan perempuan adalah perintah Nabi, apa yang harus kita katakan? Ya, sampaikan tadi. Dengan menyampaikan seperti tadi, ya, mana perintah Nabi? Mana mungkin Nabi memerintahkan sementara beliau tidak mempraktekkan, kan? Dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa tidak ada hijab salat antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana mengaitkan halalnya memandang wanita dan perintah menundukkan pandangan? Jangan yang kedua tadi. Perintah menundukkan pandangan adalah yang kedua tadi. Mentang-mentang halal, lalu terus dilihat, dipelototi, dinikmati dan seterusnya. Ini yang dimaksud. Ya. Adapun seorang laki-laki berbicara dengan seorang wanita cantik, sekali waktu melihat wajahnya, kemudian nunduk, melihat, ini sesuatu hal yang wajar. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada riwayat. Nabi kan sering sekali berbicara dengan wanita yang bukan mahram, banyak sekali riwayat itu. Dan enggak ada riwayat Nabi selalu nunduk terus, enggak ada. Enggak ada. Sekali waktu melihat, biasa aja. Ya. Itu kan anak-anak Hizbiyyin Harokiyyin yang mencontohkan seperti itu. Hizbiyyin Harokiyyin itu gulu dalam masalah ini. Ya. Dan banyak Hizbiyyin Harokiyyin ini subhatnya dimasuk ke salaf. Masuk ke salaf. Seperti kata-kata tahsin. Kata-kata tahsin ini dimasyhurkan, dimakrufkan oleh orang-orang Hizbiyyin Harokiyyin. Ya? Nah, orang salaf ikut-ikutan bilang tahsin, tahsin. Ya, ngaji tahsin. Ya? Padahal ulama gak pernah menyebut tahsin. Tapi tajwid. Tajwid. Ya? Tahsin itu masuk ke dalam tajwid. Coba ingat yang bilang tahsin-tahsin itu tahun 90-an, orang-orang Haroki itu. Gitu. Nah, masuk ke salaf. Gitu. Nah, termasuk Godul Basor itu. Anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang ngaji usroh-usroh itu tahun 90-an gitu kan, 95 gitu kan. Oh, itu luar biasa. Hampir di rumah-rumah itu pasti ada hijabnya gitu. Ya. Nah, kemudian kalau bicara nunduk sama nunduk begitu ya. Nah, ini gulu. Rasul dan para sahabat tidak seperti itu. Oh, mungkinkah kita mengkritik Rasul dan para sahabat dan membenarkan orang-orang Hizbi Haroki itu? Ini gulu. Ya. Siapa yang berhak menilai seseorang itu munafik? Tentu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita cuma tahu apanya? Tahu apanya? Tahu tanda-tandanya. Asal ngomong bohong mulu. Asal janji enggak pernah ditepati. Asal diberi amanah khianat. Asal benci dendamnya enggak pernah hilang-hilang. Asal sholat selalu cari tempat belakang. Isya dan subuh hampir enggak pernah kelihatan di masjid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu cirinya. Apakah kita perlu mengingatkan pada seseorang jika ada tanda-tanda munafik? Tanda belum tentu munafik, kan? Kita mau bilang apa? Kalau sekedar tanda, gak usah kita tahu, dia tahu juga, kan? Dia suka bohong nih. Dia ini suka khianat. Dia ini suka ingkar janji. Kan pernah tahu, gak usah dikasih tahu, kan? Kecuali memang sedang mentahdir, itu lain urusannya. Apa hukum makanan Jepang yang dimakan seorang muslim? Ada apanya? Kalau ada babinya, ada khomernya, ada apa istilahnya? Tentu haram. Tentu haram. Kalau tidak ada, halal. Bagaimana kalau kita ragu? Tanya. Tanya. Ada khomernya? Ada babinya? Kalau dia menjawab tidak ada, ya halal. Kalau dia jawab ada, ya haram. Gitu. Dan berhak bagi kita, kaum muslimin, untuk bertanya, untuk tahu. Karena memang diragukan. Karena hukum asal mereka kan ya babi halal, khomer halal. Gitu ya. Beda dengan kita masuk ke restoran Sunda, restoran Padang, ya. Patutkah kita nanya ada babinya ada? Ya. Ada babinya, Kang, ya. Tentu enggak patut pertanyaan seperti itu. Maka boleh. Atau mungkin sudah dijamin oleh pemerintah. Sudah dijamin oleh MUI bahwa restoran Jepang ini halal. Gitu. Termasuk daging ya. Apa istilahnya wagyu ya. Kalau wagyu itu disembelih di Jepang, jadinya halal apa haram? Ya jelas haram. Jelas haram. Kalau disembelih di Indonesia, ya halal. Mungkin penyajiannya, cara-caranya, bumbunya ala Jepang, gak masalah. Yang penting menyembelihnya di Indonesia. Dan tentu bumbunya tidak ada khomernya, tidak ada babinya. Ya. Yeah. Apabila kita menjual rumah dan memasang iklan dijual setelah rumah terjual untuk membayar zakat malnya, menghitungnya dari awal memasang iklan atau waktu menerima uang harga jadi atau harga jadi atau setelah serah terima surat-surat dan dibayar lunas, masukkan kepada haul, karena kan ini kan menjual rumah ya, tentu beda dengan dagang rumah. Maka tidak bisa dikatakan sebagai zakat tijarah. Tijarah itu kan perdagangan. Saya dagang handphone, saya dagang kain, saya dagang komputer, saya dagang alat-alat elektronik misalnya. Itu jelas dagang. Itu seluruh apa yang saya dagangkan saya hitung. Jumlahnya 500 juta. Saya harus keluarkan 2,5% dari 500 juta itu setiap tahun. Gitu ya. Adapun menjual rumah, menjual handphone, menjual mobil, ini kan bukan dagang. Ya. Karena kita punya rumah, kita butuh duit atau untuk pindah rumah, enggak bisa seperti itu. Maka jika kita menjual mobil kita, rumah kita, maka kita masukkan ke haul kita. Masing-masing kita kan punya haul sendiri-sendiri tuh. Si A haulnya tanggal 10 Ramadan. Si B haulnya tanggal 3 Syawal. Si C haulnya tanggal sekian kan beda-beda. Ya tinggal masukkan aja ke haul kita masing-masing. Nah, pas tiba waktu haul itu, tanggal 10 Syawal misalnya, keluarkan 2,5% dari seluruh harta kita, uang kita, emas kita. Yeah. Bedakan antara menjual sesuatu dengan berdagang. Kan namanya juga zakat tijarah, zakat perdagangan. Apakah akhwat yang sholat di rumah sendiri sebelum sholat dimulai iqomah dulu? Iya. Iya. Tidak ada perbedaan antara sholatnya laki-laki dan perempuan. Kecuali? Tidak ada perbedaan antara ibadahnya laki-laki dengan ibadahnya perempuan. Kecuali? Kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka sama. Wudhunya laki dan perempuan, tayamumnya laki dan perempuan, puasanya laki dan perempuan, sujudnya, rukuknya, puasanya, dan seterusnya sama. Kecuali ada dalil yang membedakan. Nah, baru. Apa yang membedakan misalnya? Perempuan yang menjadi imam. Tentu makmumnya perempuan semua. Nah, perempuan yang jadi imam, maka dia tidak maju ke depan. Tapi di tengah-tengah saf, di tengah-tengah saf pertama. Nah, itu ada dalil. Ada atsar dari Aisyah, pernah mengimami sholat, posisinya seperti itu. Tidak di depan. Kalau tidak ada dalil itu, ya tentu sama. Gitu ya. Bagaimana wudunya? Bagaimana tayamumnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana sujudnya? Sama. Kecuali ada dalil. Dalil tentu harus sahih. Maka keliru orang yang mengatakan wanita itu kalau laki-laki kalau sujud kan direnggangkan tangannya dari pinggangnya. Kalau perempuan dikempitkan. Jadi sikut itu nempel di pinggang. Benar apa salah? Salah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan ketika sujud. Tangannya dijauhkan dari pinggang. Bahkan yang mengatakan bahwa Rasul kalau sujud pinggang sikutnya dijauhkan dari pinggangnya itu, bahkan seandainya ada anak kambing yang mau lewat bisa, karena memang dilebarkan bersayap begitu. Yang bilang begitu siapa? Wanita Ummu Salamah, salah satu istri beliau. Gitu. Seandainya wanita itu sujudnya dikempit, tentu akan dijelaskan di situ, kan saatnya dijelaskan di situ. Karena beliau kan wanita. Tentu beliau tahu bagaimana cara sujudnya wanita kalau seandainya beda. Berarti dengan demikian tidak ada perbedaan antara sujudnya laki-laki dengan sujudnya perempuan. Ya. Antara qomatnya laki-laki dengan qomatnya perempuan dan seterusnya. Ya. Bagaimana uang pensiun dari bank ribawi? Apakah halal apa haram? Jelas haram. Jelas haram. Apapun keuntungan manfaat dari sebuah perbuatan yang haram adalah haram. Ya. Berzina haram. Maka uang yang didapat dari zina tentu haram. Babi haram. Maka uang yang didapat dari babi apapun bentuknya haram. Ya. Karena riba haram, maka uang hasil riba itu, membantu riba itu, haram. Walaupun dia tidak pernah masuk ke gedung bank ribawi itu. Dia selalu di luar. Jaga parkiran. Nah, dia enggak pernah masuk ke dalam gedung itu. Tetap ini bagian dari bank ribawi itu. Jelas haram. Ya. Sampai di mana haramnya? Sampai di dia. Gitu. Tukang penjaga parkir ini atau satpamnya itu ketika dapat gaji sebulan 3 juta, 4 juta misalnya, 3, 4 juta itu haram bagi dia. Bagaimana dari uang 3 juta itu dia masuk ke warteg, dia makan di warteg, bayar 15.000. Apakah 15.000 dari 3 juta itu bagi tukang wartegnya halal apa haram? Halal. Halal. Haramnya berhenti di dia. Bagaimana kalau dia berikan ke masjid, dia berikan ke si A, si B, si C? Apakah si A, si B, si C dapat dosa? Tidak. Tidak. Ya. Karena kan uang kan sama saja. Uang sama saja, gak ada bedanya kan. Jadi yang haram itu perbuatannya dan hasil dari perbuatan itu, dan sekali lagi berhenti di dia, berhenti di orang yang melakukan perbuatan haram itu. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud ketika ditanya dengan pertanyaan, bagaimana jika kita diberi uang oleh seorang pelacur, seorang pencuri, kalau kata kita seorang koruptor, dan jelas uang itu hasil korupsi, hasil mencuri, hasil melacur. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Haramnya buat dia, halalnya buat kita. Dia yang dosa, kita tidak berdosa. Apa yang dimaksud dengan kaum mujassimah? Ini tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan manhaj salaf, yang meyakini ayat Al-Quran dan hadis Nabi apa adanya. Kan ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Berarti Allah punya tangan dong, dua. Ya jelas. Allah sendiri yang mengatakan, aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, lalu kita bilang, Allah tidak punya tangan. Aneh sekali kan? Kan yang bilang, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku kan Allah sendiri. Tentu kita yakini apa adanya, bahwa Allah betul-betul memiliki tangan, jumlahnya dua. Dua-duanya kanan, ada keterangan lebih lanjut. Ya, Allah punya wajah, Allah bersemayam. Ini keyakinan kaum salaf, keyakinan Rasul dan para sahabat. Karena ketika Rasul dan para sahabat mendengar ayat-ayat seperti ini, tidak berkomentar. Tidak berkomentar artinya, ya memahami apa adanya, bahwa Allah betul-betul memiliki kedua tangan. Ya, mereka menuduh kaum salaf sebagai mujassimah, meyakini Allah punya jisim. Tangan kan jisim, jasmani, badan, anggota badan. Tentu ini tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Ya, waktu habis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.